Mas Alek, terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagu yang berikutnya. Dikasih dulu lagu yang asik, permintaan dari Mas Ambon. Ini spesial buat Ambon, dari kemarin kayaknya lagi galau, super galau. Makanya lagu yang diminta lah yang terdalam ya. Oke, kita mainkan spesial bersama Maya Sabrina. Oh, Terima kasih Maya.